بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali melakukan ta'lim dengan kitab yang sama, yakni kitab Mulakhasul Fiqh. Pada bab yang berikutnya, ini bab fi ahkami salati al-istisqa, bab yang berkaitan dengan salat minta hujan. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, al-istisqa'u huna huwa talabu suqya minallah. Yang dimaksudkan dengan al-istisqa' di sini adalah talabu suqya, yakni minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fannufusu majbulatun 'ala at-talabi mimman yughithuha. Jiwa manusia tentunya terdapat tabiat, hal yang sudah terpatri pada jiwa kita masing-masing, yaitu apa? Ketika meminta hujan, tentunya kepada zat yang memberi hujan, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, Rabbnya alam semesta. Jangan seperti kaum musyrikin, mereka meminta hujan kepada bangsa jin, ya, kepada penunggu ini penunggu itu, yang kadang kala karena kemarau panjang mereka melakukan ritual ritual cari minta hujan, celangkung, ya, atau nincawong pak, ya, itu semuanya adalah talabul asyukya min ghairillah. Sikap perbuatan seperti itu, ritual-ritual seperti itu adalah bentuk permohonan air hujan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia dalam keadaan kemarau yang panjang sangat membutuhkan air. Dulu pernah di negeri kita, saya lupa tahun berapa, saya masih kecil waktu itu, sawah sampai sekian lama mengering, sungai sampai tidak ada, sumur juga seperti itu. Banyak ritual-ritual yang dilakukan oleh mereka dalam rangka, kata mereka, sebagai wasilah supaya turun hujan. Tapi wasilah-wasilah yang syirkiyah, wasilah yakni perantara yang mengandung nilai kesyirikan. Itu hal yang diharamkan dalam agama kita. Nah, kalau kita mengalami seperti itu, bagaimana aturan Islam jikalau memang di negeri kita ini terdapat kemarau yang panjang, susah air? Maka kita diperintahkan untuk melakukan salat al-istisqa, yakni meminta hujan kepada sang pencipta kita yang menguasai alam semesta, yang mengatur alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini terkandung dalam lafaz firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Makna ayat ini sangat luas sekali. Seorang muslim berbeda dengan orang yang musyrik. Seorang yang muslim hanya menyembah kepada Allah, terbukti dia mengucapkan kalimat ini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sanjungan hanya untuk Allah. Pujaan hanya untuk Allah. Pengagungan hanya untuk Allah. Tidak untuk yang lain. Kalau musyrikin menyanjung yang lain. Musyrikin mereka masih membesar dan mengagungkan yang lain. Kaum muslimin tidak. Kenapa kaum muslimin seperti itu? Dikarenakan mereka yakin dengan isi surat ini. Allah dipuja. Allah disanjung dengan semua jenis pujaan dan sanjungan hanya untuknya. Dikarenakan Allah adalah Rabbul Alamin. Rabbnya alam semesta. Berulang kali kami sampaikan. Pada kalimat Rabbun terdapat tiga makna. Yang pertama apa? Sebagai Khaliq. Sang pencipta. Yang kedua, sebagai Malik. Allah sang penguasa yang memiliki segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Yang ketiga, Al-Mudabbir. Allah adalah zat yang mengatur alam semesta. Termasuk dalam hal ini keberadaan air. Apakah air itu mimma'in ma'in, air yang mengalir, yang keluar dari bumi, mata air bahasa kitanya, atau air yang hujan, al-matar, al-ghayr, air hujan yang turunnya dari langit. Wa anzalna minas sama'i ma'an, kami turunkan dari langit air, air hujan. Itu semuanya minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk pada ayat yang terakhir, Allah ingatkan akan kebesaran manfaat air. Dan Allah ingatkan kepada kita bahwa yang mendatangkan air itu adalah Allah Azza wa Jal. Maka Allah menyatakan, فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. Ketika air itu dalam keadaan ghaura, mengering. Semua sumber-sumber air mengering. Sungai, atau sumur-sumur, atau penampungan-penampungan danau-danau air, semuanya mengering. Amayatikum bima'in ma'in. Siapakah yang bisa mendatangkan air yang mengalir? Siapakah selain Allah Azza wa Jalla? Maka ini menjadi keyakinan yang kuat bagi seorang muslim, sehingga dia tidak berpikir sama sekali untuk apa? Menyekutukan Allah. Tidak berpikir menyembah kepada selain Allah, sampai pun dalam keadaan kurang air sekalipun. Tidak terfikirkan di benak dia untuk meminta air kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tidak ada ritual-ritual tertentu selain kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang syar'i adalah al-istisqa, melakukan salat minta hujan. Kalau di negeri kita, Masya Allah, ya, kemarau panjang masih belum menghabiskan persediaan air, walhamdulillah, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, masih ada air yang mengalir, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau di negeri-negeri yang memang kurang sekali air, akan terasa sekali manfaat air. Air itu beli, 1 bulan harus mengeluarkan sekian real, 300 sampai 500 real Saudi di waktu saya di sana dulu. Memiliki banker di bawah. Ada dibikin memang. Setiap rumah memiliki itu. Atasnya buat lantai rumah, bawahnya tempat air. Dibikin sedemikian rupa oleh mereka. Pengecukan dengan tangki berapa kali terus seperti itu. Walhamdulillah negeri kita gemah ripalah jinawi. Ya. Sampai kemarin kita kemarau panjang, dikasih hujan 3 hari 3 malam sudah tersulut lagi hutan beteneng, ya hutan berkeng ini hutan baik, Masya Allah. Tetapi waktu kemarau panjang kemudian terjadi betul-betul kurang air, ingat ilmu yang kita baca, kita mengadakan salat istisqa. Kita baca demi keterangan dari Syekh Shalih Fauzan. Kemudian kata beliau, "Fannufusu majbulatun 'ala talabi man yughithuha." Tatkala terjadi kemarau panjang, maka manusia meminta air hujan, membutuhkan air. Maka mereka meminta hujan kepada Allah wa huwa Allah wahdah, Allah semata yang menurunkan air hujan. Wa kana dhalika ma'rufan fil umam al-madiyah. Salat istisqa ini dikenal pada umat-umat zaman dulu. Wahu min sunnil anbiya. Salat istisqa ini termasuk sunnahnya para nabi. Bukan hanya pada umatnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Bukan, tetapi juga salat istisqa ini dikerjakan di zaman rasul-rasul dan nabi-nabi sebelum nabi kita. Nah, dan ini termasuk sunnahul ahya, sunnah-sunnahnya para nabi. Qala Allah taala, Allah berfirman tentang hal ini dalam surat Al-Baqarah yang ke-60. Wa idzasqa Musa liqaumi. Ketika Musa istisqa meminta air hujan kepada Allah untuk kaumnya. Sehingga yang namanya istisqa, berdoa meminta air hujan kepada Allah, ini adalah ajaran para nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastasqa atamul anbiya, demikian pula dengan nabi kita Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasallam, beliau pun melakukan istisqa, meminta air hujan. Ya, di saat beliau masih hidup dilaksanakan bersama para sahabatnya, dan itu bukan hanya sekali, marratin, beberapa kali, mutaaddidatin. Mutaaddidah artinya apa? Berbilang, yakni sekali, dua kali, tiga kali, berkelanjutan beliau melakukan hal itu. Wa ala kaifiyatiha mutanawi'ah, wajibul muslimun ala musyaratihi. Tata caranya berbeda-beda, macam-macam, nanti akan disebut oleh beliau, dan kaum muslimun semuanya sepakat mengatakan disyariatkannya salat apa? Al-istisqa. Tatkala kita wahai kaum muslimin mendapatkan air hujan, hujan itu ada dua bentuknya. Hujan yang bermanfaat dan hujan yang itu bentuknya bala, musibah. Maka tatkala Allah turunkan hujan kepada kita, kita diperintahkan untuk berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, berikanlah hujan, turunkanlah hujan kepada kami, hujan yang bermanfaat. Atau dengan doa yang lainnya, Allahumma ghithna ghaithan mubarakan. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan, hujan yang barokah, bukan hujan yang malapetaka, yang menyebabkan hancurnya rumah, hancurnya perkebunan, ya, sungai meluap, menjadi adab dan bala, sebagaimana terjadi di beberapa negeri kafir. Allah hancurkan mereka dengan angin, dengan air hujan, dengan adanya air yang meluap dalam keadaan kemarau. Ya, ini terjadi bagi kaum muslimin. Sungai yang kering, bisa tiba-tiba datang air yang melimpah, sampai kemudian banjir dan memakan korban yang banyak. Ini semua terjadi atas kehendak Allah Azza wa Jal. Karena itu kalau kita mendapatkan hujan, berdoalah dengan doa ini. Yang namanya doa wahai kaum muslimin, itu bermanfaat. Jangan dianggap sia-sia. Bisa manfaatnya seketika itu Allah berikan apa yang kamu mau, atau Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya. Di antaranya Allah berikan kepadamu ganti dari apa yang kau minta berupa perlindungan. Ayusrifahu an su'i mithlaha. Allah palingkan darimu keburukan sebagai ganti dikabulkannya doamu yang kau minta. Ada kalanya doa kita tidak dikabulkan, tetapi Allah yudakhiraha hatta yuwaffa biha yawmal qiyamah. Allah tunda pengabulannya. Allah tabung permintaan kita sampai kemudian nanti dia memiliki yang baru akan diberikan pengabulan doa tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang ketiga, ayu yukafiranu bidadrub. Allah akan menggugurkan dosa-dosa orang yang berdoa tersebut diganti dengan pengampunan terhadap dosa-dosanya. Yang jelas, yang namanya doa itu ibadah. Ketika seorang berdoa berarti dia melakukan ibadah. Dia mendapatkan pahala dengan sebab itu. Dan kemudian akan mendapatkan pengabulan doa selama memang tidak memiliki hal-hal yang menyebabkan tertolaknya doa dan terpenuhi syarat-syarat terpenuhinya apa? Terkabulkannya doa. Dalam hal ini adalah meminta air hujan. Uyushra'u al-istisqa'u idza ajdabatil ardh. Disyariatkan minta hujan salat istisqa. Disyariatkan salat istisqa tatkala ketika terjadi apa? Terjadi kemarau yang panjang, istab. Disebutkan di sini ajdabatil ardu ay amtahalat. Bumi ini mengering. Mulai nampak pengaruh kemarau-nya, kematian ternak, gersangnya tanaman, sungai mengering. Kita dalam keadaan memang membutuhkan air. Maka di saat itu kita diperintahkan untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ganti perbuatan kaum musyrikin ketika mereka meminta air hujan kepada selain Allah. Dulu pernah terjadi di antara kesyirikan kaum musyrikin jahiliyah, mereka menisbatkan air hujan itu jikalau munculnya bintang tertentu. Ada bintang najmun atau kaukab, jawabnya kawakib. Adanya bintang tertentu muncul, maka mereka kemudian meyakini dengan sebab bintang ini kita mendapatkan hujan. Maka Rasulullah SAW di waktu beliau bersama para sahabat di Hudaybiyah, di malam hari turun air hujan. Di waktu subuh, salat berjamaah, mereka para sahabat masih merasakan basahnya tanah. Bahkan muka-muka mereka ketika menempel di tanah masih dalam keadaan basah. Sehingga wajah-wajah mereka terkena apa? Air yang bercampur dengan tanah di muka-muka mereka. Setelah selesai salat subuh, Nabi kita SAW menyatakan asbaha. Qala Allah jalla wa qala subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman hadis qudsi, asbaha min ibadi mu'minin bi wa kafirun. Allah berfirman dalam hadis qudsi ini dan Nabi menyebutkannya, pagi ini di antara hamba-hambaku mereka beriman kepadaku, dan ada juga di antara hamba-hambaku yang mereka kafir kepadaku. Bagaimanakah itu? Man qala mutirna bi fadlillah. Barang siapa yang mengatakan malam ini atau tadi malam kita mendapatkan air hujan, itu adalah keutamaan dari Allah, pemberian dari Allah, fahuwa mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Maka orang seperti itu mukmin kepadaku, beriman kepadaku, dan dia mengkafiri keyakinan perbintangan. Wa man qala mutirna bi naw kadza wa kadza fahuwa kafirun bi wa mu'minun bi kaukab. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang pagi ini mengatakan semalam kita mendapatkan hujan karena munculnya bintang ini, maka dia berarti kafir kepadaku dan dia beriman dengan keyakinan perbintangan. Bisa dipahami hadirin? Ya, ini permasalahan yang pokok berarti. Sama-sama bentuknya hujan, tapi ketika seorang menisbatkan hujan itu kepada selain Allah, itu bentuk kekafiran, bentuk kesyirikan. Karena itu, mari kita mengatakan bahwa kita mendapatkan air hujan itu adalah dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ikut-ikutan keyakinan jahiliyah. Qala Syekh beliau mengatakan, wan habasatil matar wa adarru dhalika bihim fala manasalahum ay tadarru ila rabbihim. Tatkala hujan itu tertahan sekian lama, yakni kemarau, sampai kemarau yang panjang itu terasa berat bagi umat manusia, sudah menimbulkan berbagai macam malapetaka. Sawah tidak menghasilkan apapun, kebun-kebun mengering, ternak sudah pada mulai mati, ini dorong. Maka tidaklah mengapa manusia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itulah manusia diperintahkan untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla, wa yastasqauhu wa yastaghithuhu, meminta air hujan. agar Allah memberikan hujan kepada kita bi anwa'in min at-tadarru', dengan berbagai macam cara-cara kita memohon kepada Allah, dengan kita mengadakan salat istisqa atau kita berdoa masing-masing kita di rumah masing-masing, atau ketika kita salat malam berdoa. Sehingga istisqa itu ada dua macam, berupa salat atau berupa apa? Doa. Di antaranya adalah meminta kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Terjadi di zaman para sahabat Nabi ridwanullahi ajma'in, tatkala Nabi kita wafat, para sahabat datang kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa beliau? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapaknya Abdullah ibn Abbas. Abdullah ini adalah sepupunya Nabi alaihissalatu wassalam. Bapaknya mereka berdua saudara. Setelah wafatnya Nabi, mereka datang kepada Abbas bin Abdul Muttalib agar memohon, yakni meminta kepada Abbas ibn Abdul Muttalib untuk berdoa kepada Allah azza wajalla, meminta untuk segera didatangkan air hujan. Di sini terdapat faedah yang penting. Oh, para sahabat dulu ketika masih hidup, yakni saya ulangi, para sahabat ketika mereka mendapati Rasul masih hidup di tengah-tengah mereka, maka mereka meminta kepada Rasulullah agar beliau berdoa kepada Allah. Ini ketika beliau masih apa? Hidup. Tatkala beliau sudah wafat, maka tidak ada satupun sahabat yang mendatangi kuburan Rasulullah alaihi salatu wasalam sambil menangis-nangis meminta tolong, ya Rasulullah, berdoalah engkau agar diturunkan air hujan. Tidak ada. Kenapa demikian, ya kaum muslimin? Karena mereka terdidik oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam bahwa perbuatan mendatangi kuburan dan meminta-minta kepada orang yang dikuburkan di tempat tersebut, maka itu adalah bentuk kesyirikan. Karena itu tidak seorang pun datang ke kuburan Nabi meminta-minta kepada Nabi. Kemudian kata Syekh, taratan bisalati jama'atan afurada, kadangkala bentuk meminta air hujan kepada Allah adalah dengan bisolati jama'atan, dengan melakukan solat berjama'ah. Al-furada, atau dengan sendiri-sendiri. Wata'aratan biddu'ai fi khutbatil jum'ah, kadang pula dengan bentuk doa. Dengan bentuk apa? Doa. Tatkala khutbah Jum'at, di sela-sela khutbahnya, khatib mengangkat tangan tinggi-tinggi sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan hanya segini, tinggi-tinggi. Ini sunnahnya istisqa. Meminta Allahumma ghithna, Allahumma ghithna, Allahumma ghithna. Ya Allah, berikanlah kami hujan. Ya Allah, berikanlah kepada kami hujan. Ya Allah, berikanlah kepada kami hujan. Ghaithan mubarakah, hujan yang penuh barakah. Kadang-kadang seperti itu. يدعو الخطيب والمسلمين يؤمنون على دعائه. الخطيب berdoa minta hujan, dan hadirin kaum muslimun yang ikut serta dalam salat Jumat itu mengamini doanya sang khatib tersebut. وطارتن بالدعاء عقب الصلوات وفي الخلوات بلا صلاة والخطبة. Kadang dilakukan setelah salat-salat, kadang dilakukan tidak sholat dan juga tidak Jumat, langsung meminta, ya Allah, berikan kepada kami hujan. Bukan setelah sholat duha, bukan setelah sholat malam, kapanpun, ya Allah, kami kekeringan. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami hadirin? فَقُلُّ ذَلِكَ وَارِدٌ عَنِ النَّبِي. Itu semuanya dijalani oleh Nabi tersebut dalam amaliyah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. وَحُكْمُ صَلَاتِ الْإِسْتِسْقَى أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ. Sekarang beliau masuk pada pembahasan salat sunnah istisqa. Salat istisqa, minta hujan dengan berjamaah, ini hukumnya dalam agama kita sunnatun muakkadatun, sunnah yang ditekankan. Ya, sunnah yang dianjurkan dengan sangat. Liqali Abdullah bin Zaid kharaja an-nabiyyu yastasqi. Disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Zaid yang disebutkan, yang disebutkan oleh Muhammad, disebutkan oleh Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya, muttafaqun alaih. Abdullah bin Zaid mengisahkan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Yastasqa, hendak melakukan salat istisqa. Fatawajjaha ila al-qiblati yad'u wa hawwala rida'ahu thumma shalla rak'ataini jahara fihima bil qira'ah muttafaqun alaih wa li ghairihi min al-ahadith. Beliau keluar, ya, kemudian beliau meminta menghadap ke arah kiblat, kemudian yad'u, berdoa, kemudian beliau memindahkan ridanya yang tadinya ada sebelah kanannya dipindahkan ke berada sebelah kiri. Kalau yang tadinya berada di sebelah kiri dipindahkan ke sebelah kanannya. Yatahawwal, yang dimaukan dengannya para ulama menyebutkan adalah ini sebagai bentuk permohonan agar suasana dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya suasananya kering, kemarau, bisa berubah dengan subur, dengan hujan. Ini dia. Tsumma shalla rak'atain, kemudian beliau salat 2 rakaat dan mengeraskan bacaannya. Ini salat istisqanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Bukhari dalam nomor ke 1224 dan Muslim dalam hadis nomor ke 894. Wasifatu salat istisqa. Sekarang tata caranya, beliau mengatakan tata cara salat istisqa fi mawdi'iha wa ahkamiha ka salatil Id, tentang tempat pelaksanaannya dan juga tentang hukum-hukumnya itu seperti salat Id. Salat Id, yakni salat hari raya. Fa yustahabbu fi'luha fil musalla ka salatil Id, maka disunahkan dalam salat istisqa pelaksanaannya itu di musalla sebagaimana pelaksanaan salat Id. Musalla itu apa, Pak? Lapangan, ya, tempat salat yang memang disiapkan untuk Id, bukan langgar kecil, ya. Musalla bahasa kitanya tempat salat yang kecil, ya. Jadi dilakukan salat Jumat itu bukan itu. Musalla dimaukan adalah tanah lapang. Kata beliau, wa ahkamuha ka ahkami salat al-Id fi adad raka'at al-jahri bil qira'ah wa fi kawniha tusalla qabla al-khutbah wa fi takbirati zawaid fi raka'at al-ula wa thaniya qabla al-qira'ah kama sabaqa bayanuhu fi salat al-Id. Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan salat minta hujan itu sama persis seperti pelaksanaan salat Id dalam hal adadur rakaat. Adadur rakaat, berapa rakaat jumlahnya? 2 rakaat. Kalau ditanya berapa jumlahnya rakaat, rakaatnya. Belum ditanya tentang jumlah takbir. Rakaat, 2 rakaat. Wal jahri bil qiraah, bacanya dengan keras. Jahr bukan sirri. Jahr itu keras seperti kita salat Maghrib, salat Isya 2 rakaat pertama dengan bacaan yang keras. Wa fi qaniha tusalla qabla khutbah. Dilaksanakan salat itu sebelum apa? Khutbah. Kalau salat Jumat setelah khutbah atau sebelum? Setelah salat Jumat. Setelah khutbah baru salat Jumat. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Siapa yang tidak mendengarkan khutbah, apakah karena dia ngantuk, atau karena dia tetap di luar sana, atau dia main-main dalam masjid, atau dia ngobrol sendiri, maka dia tidak mendapatkan pahala Jumatnya, walaupun sah. Dia tidak lagi dituntut untuk salat zuhur, betul memang. Tapi fala Jum'atalah, tidak ada nilai Jumatnya. Karena mendengarkan khutbah Jumat wajib. Adapun kalau mendengarkan khutbah Id tidak wajib. Hukumnya sunnah. Demikian pula dengan mendengarkan khutbah setelah sholat istisqa. Ini juga sunnah. Karena itu pelaksanaannya setelah sholat. Pelaksanaan apa? Khutbahnya. Dilakukan setelah sholat. Demikian pula wa fi takbirati zawaidi fi ra'dil ula. Demikian pula dengan takbir-takbir tambahan. 7 takbirat di rakaat yang pertama. Berarti menjadi 8 dengan takbiratul ihram. Demikian pula pada rakaat yang kedua adanya takbir tambahan. Tambahannya berapa? 5 takbir menjadi 6 dengan takbir intiqal. Intiqal itu dari seorang sujud Allahu Akbar berdiri kepada rakaat yang keberapa? Yang kedua. Ini tidak dihitung takbir tambahan. Ini takbir pokok ini. Ini takbir yang menduduki rukun, menduduki wajib dalam sholat. Takbir-takbir pindahan itu kedudukannya dalam sholat adalah wajib, tidak sampai rukun. Ya. Maka setelah itu kita mengucapkan takbir 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Seperti halnya salat Id. Kama sabaka bayanuhu fi salatil Id. Sebagaimana telah kami jelaskan dalam salat Id. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma. Sallan nabiyyu bi raq'ataini kama yusallil Id. Ibn Abbas mengatakan, Nabi melakukan salat istisqa sebagaimana Nabi melaksanakan salat Id. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi, beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. Wa yaqra'u atau yaqra'u fi ra'dil ula bi surah sabbih isma rabbikal a'la. Pada rakaat yang pertama suratannya membaca surat al-a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Wafi thaniya surat apa? Al-Ghafiyah. Al-Ataka hadithul Ghafiyah. Ghashiyah. Bukan Ghafiyah. Ghashiyah. Wisalliha ahlul baladi fissahra. Lalu mengatakan pelaksanaannya di sahra. Sahra itu kalau bahasa itu ya padang pasir. Yani tanah lapang. Tanah yang memang lapang yang luas. Liannahu sallallahu alaihi wasallam lam yusalliha illa fissahra. Beliau tidak pernah melakukan salat istisqa kecuali di lapangan. Ya kalau hujan bagaimana? Hah? Ya enggak usah salat istisqa kalau hujan, Pak. Hah? Beda dengan kalau salat Id. Kalau salat Id hujan gimana? Pantas dannya kan karena salat Id berkaitan dengan hari tanggal 1 Syawal. Gak boleh, ini sekarang hujan, tunda aja besok di lapangan. Sekarang hujan, gak bisa Pak. Pelaksananya, tanggal Syawal. Kalau hujan, maka pindah ke masjid. Bisa dipahami hadirin? Nah, jangan tum bingung. Di lapangan, bagaimana kalau hujan? Di masjid, hujan gak usah sholat Pak. Walianna dhalika ablah fi idharil iftiqari lillah. Kenapa sholat istisqa itu dilaksanakan di lapangan? Karena ini menunjukkan apa? Betul-betul kita butuh kepada Allah. Akan air hujan yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita. Sudah ya? Ada pertanyaan sebelumnya? Enggak ada, alhamdulillah. Ada silakan, Pak. Pelaksanaan jamnya. Wallahu a'lam. Yang anda tahu tidak harus tepat pagi-pagi. Karena kalau yang namanya salat Id memang Nabi memberikan contoh di waktu pagi. Kalau yang ini pelaksanaannya persis dengan Id tidak harus jam 7 atau setengah 7 karena memang kalau salat Id lada dikedepankan dikarenakan berkaitan dengan apa? Amaliyah adzabah penyembelihan. Tidak disebutkan tentang waktunya, apakah kapan jamnya dengan tepat berbeda dengan ibadah yang lainnya. Tetapi disebutkan di sini keluar ke lapangan dan memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa hari ini akan dilakukan supaya mereka bersiap-siap melaksanakannya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi wa sallallahu alaihi wasallam. Subhanahu wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.